hamba sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas.